raya yang tengah mengarungi masa remajanya. Kala suka dan duka selalu bersama, seiring sejalan, seia sekata, penuh kasih. Sampai suatu ketika ujian datang, menerpa persahabatan yang telah terbina. Rasa curiga datang menghampiri, butakan mata hati. Pertikaian semakin tak terbendung, perseteruan semakin tak berujung. Mereka semua saling bertahan demi kebaikan yang belum tentu menang, dan kejahatan yang belum tentu kalah. Karena setiap manusia